Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bab al-babul ashir, bab ke-10 tentang haid dan nifas, ada sedikit ta'liq terkait perkataan para muallif di sini halaman 51. Wa in kanatin najasatu minal baul. Paragraf kedua. Wa in kanatin najasatu minal baul wal ghaithi wad dami wa nahwiha. Ya, apabila najis itu dari air kencing, tinja, darah dan semisalnya. Fa innaha tughsalu bil ma'i ma'al farti wal 'asri hatta tadhhab wa tazul. Dicuci dengan air, disertai digosok, diperas, ya, sampai hilang najisnya. Wala yabqa laha athar, dan tidak tersisa athar, bekas, ya, yang dimiliki oleh najis itu pada pakaian atau tempat yang terkena najis. Nah ini masalah. Ini berarti di sini dipersyaratkan tidak boleh ada tersisa athar. Ya. Athar itu berupa masih tersisa misalkan bau atau masih tersisa warna, misalkan darah, ya, kan warna merah. Pakaiannya telah dicuci. Darah haidnya yang menempel di pakaian itu sudah hilang, substansinya sudah hilang, tapi masih ada bekas warna tersisa gitu. Nah, masih terasa kayak ada bau tersisa, padahal najisnya sudah hilang. Nah, ini jika dipersyaratkan bahwa tidak boleh ada tersisa athar, berarti harus terus digosok, dicuci sampai benar-benar hilang warnanya. Jika tidak, berarti harus pakai sabun misalkan, rinso untuk menghilangkannya. Nah, ini berat, dan ini masalah hidafiyah mempersyaratkan tidak boleh ada athar yang tersisa. Nah, pendapat yang lain mengatakan jika telah dicuci semaksimal mungkin, ya, dan masih tersisa warna dan bau yang sulit hilang, hal itu dimaafkan. Hal itu dimaafkan. Nah, itu pendapat yang lain, dan itu yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin. Dan ada hadis yang mendukung pendapat ini. Ada hadis yang mendukung pendapat ini. Nah, ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ada seorang wanita bernama Khawlah binti Yasar mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya tentang dirinya yang tidak punya pakaian kecuali hanya satu, dan dia haid dengan pakaian itu. Nah, maka Nabi AS merintahkan kepada dia untuk mencuci bagian dari pakaiannya itu yang terkena darah haid, kemudian sholat dengan pakaian itu. Nah, Khawlah binti Yasar balik bertanya kepada Nabi AS, in lam yakhruj atharuh, in lam yakhruj atharuh, apabila atharnya, bekasnya tidak hilang, bekas darah itu tidak hilang. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuh. Yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuh. Yakfikil ma'u, cukup bagimu air untuk mencucinya. Wala yadurruki atharuhu, wala yadurruki atharuhu, dan tidak memudaratkanmu atharnya, bekasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa bekas yang tersisa dari berupa warna atau bau itu tidak masalah, ya. Hadits ini riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Hadisnya ada di Bulughul Maram, ya. Nah, ada di Bulughul Maram. Hadits ini oleh Ibnu Hajar di Bulughul Maram difonis dhaif karena di sanadnya ada Ibnu Lahiyah namanya. Ada rawi namanya Ibnu Lahiyah. Rawi ini lemah riwayatnya, tetapi menurut Al-Albani hadis ini bisa disahihkan karena yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah adalah salah satu dari Abadilah. Salah satu dari rawi-rawi yang termasuk dalam golongan Abadilah yang bernama Abdullah, yaitu Abdullah bin Wahab. Nah, riwayat Abadilah dari Ibnu Lahiyah sahih. Nah, riwayat Abadilah dari Ibnu Lahiyah sahih. Yang meriwayatkan di sini ada Abdullah bin Wahab. Oleh karena itu dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, kemudian ada penguat. Ada penguat dari ucapan Aisyah, ya. Ada penguat dari ucapan Aisyah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jika seorang wanita idza ghasalatil mar'at al-mar'atu ad-dama, apabila seorang wanita telah mencuci darah haid dari pakaiannya, idza ghasalatil mar'atu ad-dama falam yadhhab, ya, kemudian bekasnya tidak hilang, ya, masih ada bekas warna merah gitu kan. Fal tughayyirhu, kata Aisyah. Fal tughayyirhu, maka hendaknya dia mengubah warna merah itu yang kurang sedap dipandang. Fal tughayyirhu bisufrati warsin au za'faran. Fal tughayyirhu, maka hendaknya dia mengubah warna merah bekas itu, bekas darah itu, bisufrati warsin au za'faran, dengan sufra, dengan warna kuning dari tumbuhan wars atau kunyit. Jadi gunakan tumbuhan wars atau tumbuhan za'faron, yaitu kunyit. Gunakan kunyit untuk mewarnai, ya, membuat kuning bekas warna merah darah yang tersisa itu. Nah, jadi hanya mengubah warnanya saja, bekas darah yang tersisa di pakaian kan kurang sedap dipandang kan. Nah, diubah, diberi za'faron. Nah, dipakai kunyit. Nah, ditutupi dengan itu. Nah, itu kata Aisyah. Baik. Nah, ini kesimpulannya, bahwa apabila sudah dimaksimalkan dicuci dengan air, ternyata masih tersisa warna atau bau, ya, padahal substansi najisnya sudah hilang. Ini illat atau faktor hukum, yaitu substansi najisnya sendiri sudah hilang. Jadi sudah suci, bekas itu tidak masalah. Baik, wallahu a'lam. Kita lanjut sekarang al-babul 'ashiru, bab yang ke-10. fil haid wan nifas, tentang haid dan nifas. Wa fihi masail, padanya terdapat beberapa masalah. Al haid lughatan, haid dari segi makna bahasa, as-sayalan, sayalan, sayalan itu artinya mengalir. Jadi secara makna bahasa haid itu artinya mengalir, sayalan itu mengalir, mengalir. Naam, karena darah haid itu kan mengalir ya. Baik, wa syar'an, dan dari segi makna syariat, dari segi syariat maknanya damu tabi'atin wajibillatin, damu tabi'atin wajibillatin, darah tabi'ah, yani darah yang merupakan tabiat kewanitaan, itu tabiat kewanitaan, jadi itu normal. Justru yang tidak normal itu kalau wanita itu tidak haid, itu tidak normal, karena itu adalah darah tabiat kewanitaan yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk banat Adam. Wajibillah, jibillah artinya bawaan, ciptaan wanita memang diciptakan dengan ya dengan haid. Nah, ya, jadi itu memang tabiat kewanitaan normal itu. Yang justru yang tidak haid itu tidak normal. Nah, Allah ciptakan dengan adanya darah haid itu, jibillah. Fayyib yakhruju min qa'rir rahim, yakhruju min qa'rir rahim, darah haid itu keluar dari qa'r. Qa'r itu bagian paling dalam, paling bawah dari rahim, di dasar rahim. Ya, jadi itu dari dasar rahim, dari rahim itu. Nah, bukan darah yang keluar dari pembuluh darah, dari urat atau pembuluh darah yang luka, ya, bukan, itu dari qar, bagian paling dalam dasar rahim. Nah, fi awqatin ma'lumatin, fi awqatin ma'lumatin, di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu yang ma'lumah, yang diketahui. Ya, di waktu-waktu tertentu yang diketahui. Halata sihhatil mar'ati, halata sihhatil mar'ah, halata sihhatil mar'ah, dalam keadaan wanita itu sedang sehat. Dalam keadaan wanita itu sedang sehat. Nah, ya, seperti dijelaskan tadi, ini adalah tabiat wanita, jadi itu normal. Memang bawaan, jibillah, bawaan ciptaan wanita, diciptakan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan sehat, ya, normal, ya, datang haidnya. Min ghairi sababi wiladatin. Min ghairi sababi wiladatin, min ghairi, tanpa ada sebab wiladah, kelahiran, tanpa ada sebab kelahiran. Nah, adapun jika darah yang serupa keluar karena kelahiran, maka itu nifas yang setelahnya. Wan nifasu, nifas adalah damun yakhruju, darah yang keluar, minal mar'ati, dari wanita, indal wiladati, indal wiladati, ketika ya melahirkan. Nah, al-masalatul ula, masalah pertama, bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu, bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu, bidayatu permulaan, waktu haid, permulaan waktu haid, ya, dan nihayatuhu dan akhir, ya, akhir berhentinya haid yang dialami oleh seorang wanita. Yani kapan batas wanita itu sudah tidak haid lagi. Nah, kapan dia wanita itu mulai haid dan kapan dia tidak haid lagi, itu maksudnya. Permulaan dan akhir haidnya, itu maksudnya. Ya. La haidha qabla tamami 9 sinin, menurut para muallif di sini, la haidha, tidak ada haid pada wanita qabla, sebelum tamami 9 sinin, sebelum sempurna usia 9 tahun. Nah. Berarti jika baru masuk ke usia 9 kemudian keluar darah, meskipun ciri-cirinya darah haid sama persis, ya, ciri darah haid itu hitam, ya, padat, bau khas, ya, baunya busuk karena itu najis. Meskipun begitu cirinya persis darah haid, tapi dia usianya baru masuk ke usia 9 tahun. Nah, baru masuk ke 9 tahun. Yakni 9 tahunnya itu belum genap, baru masuk ke 9 tahun. Yakni 8 tahun lebih berjalan ke 9. Itu berarti tidak bisa dihukumi haid. Sampai ya, wanita itu usia 9 tahunnya genap. Berarti sudah melewati 9 tahun, sudah masuk ke usia 10. Baru bisa dikatakan dia haid, itu maksudnya. Bisa dipahami? Nah, li'annahu, alasannya li'annahu, karena sesungguhnya lam yathbut fil wujudi, lam yathbut, tidak tetap fil wujud, dalam realitas, yakni tidak tetap, tidak ada kejadian fakpah dalam realitas kehidupan, ya, limru'atin, untuk seorang wanita, haidun qabla dalik, dia haid sebelum itu. Jadi tidak ada pada realitas kehidupan ditemukan seorang wanita haid qabla dalik, sebelum usia itu, sebelum sempurna 9 tahunnya. Yani sudah lebih dari 9 tahun. Nah. Jadi sebelum sempurna 9 tahunnya, sebelum lebih dari 9 tahun, tidak ada dalam realitas ditemukan ada wanita yang haid. Nah, itu alasannya. Jadi alasannya berdasar kepada fakta pada realitas kehidupan ini. Nah, adapun dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah apakah ada? Tidak ada. Di sini disebutkan waqad ruwiya an Aisyata, telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, idza balagatil jariyatu 9 sinina fahiya mar'atun, idza balagatil jariyatu 9 sinina, apabila seorang jariyah, seorang anak wanita mencapai usia 9 tahun, yakni 9 tahunnya sempurna, sudah masuk ke usia 10, fahiya mar'atun, maka jariah itu, anak wanita itu, sudah menjadi seorang wanita. Jadi apabila anak perempuan itu sudah sempurna 9 tahunnya, ini masuk ke usia 10, fahiya mar'a, maka dia sudah menjadi seorang wanita. Jadi sudah bisa haid gitu. Yang menunjukkan dia balig. Tetapi ini, lihat di catatan kaki tentang ucapan Aisyah ini, ini asar mauquf, ya, bentuknya seperti ini, mauquf, ya. Tapi lihat di catatan kaki nomor 1, dzakarahu Tirmidzi wal Baihaqi, disebutkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Baihaqi dalam Asmaul Kubra, biduni isnad, tanpa sanad. Nah, sesuatu jika tidak ada sanadnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa ini yang meriwayatkan? Ya kan? Nah, Oleh karena itu dalam masalah ini ada khilaf. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin mendukung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memilih pendapat lain yang mengatakan tidak bisa dibatasi seperti ini. Ya, tidak bisa dibatasi seperti ini. Ya, pembatasan ini tidak benar. Dikarenakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalil tentang haid itu mengaitkan dengan darah. Mengaitkan dengan darah haid itu sendiri. Ya. Intinya, illat atau faktor hukum haid itu adalah pada darah haid itu sendiri. Dan darah haid itu sesuatu yang dikenal, ma'ruf. Cirinya, yaitu hitam, ya, padat, dan berbau khas. Bau busuk, najis, haid, darah haid. Nah, maka jika ciri-ciri itu ada pada darah yang keluar, meskipun belum sempurna 9 tahun, maka dia divonis haid. Karena illat atau faktor hukumnya ada. Sementara dalil yang membatasi seperti ini supaya tidak kita lewati itu tidak ada. Nah, adapun dikatakan tidak ditemukan pada realitas, ya, kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, ya itu pada umumnya begitu, kebanyakannya begitu. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, bukan berarti tidak ada. Meskipun kebanyakan wanita seperti itu. Namun jika ada wanita yang ternyata keluar darahnya dengan ciri darah haid persis sebelum usia itu, maka tetap kita hukumi dia sebagai wanita yang telah haid. Bisa difahami ini? Nah, kemudian wala haidha ba'da 50 sanah. Ba'da 50 sanatan. Fil ghalibi 'ala sahihi. Nah, ini tadi masalah ibtida bidaya itu. Nah, permulaan usia haid, ini berikutnya batas akhir usia haid. Wala haidha, menurut para muallif, tidak ada haid ba'da 50 sanatan, setelah lewat 50 tahun. Jadi jika sudah 50 tahun, ya, fil ghalib yakni pada mayoritas wanita, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Nah, ini benar. Jadi jika sudah lewat 50 tahun, biasanya pada umumnya kebanyakannya mayoritasnya wanita itu menopaus. Sudah menopaus berarti tidak haid lagi. Nah. Ya. Nah, di sini mereka tidak mengatakan mutlak, ya, tapi mengatakan fil ghalib. Nah, fil ghalib apa artinya fil ghalib? Artinya pada kebanyakan wanita, mayoritasnya wanita, jika sudah lebih 50 tahun biasanya sudah menopaus. Nah, ini benar. Tetapi di sana ditemukan terkadang ada wanita yang lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Nah, masih ada yang haid, ya. Ada yang melahirkan bahkan sudah lewat 50 tahun. Tapi mereka memang mengatakan apa? Fil ghalib, ya. Berarti ini benar, ala sahih. Mereka mengatakan ala sahih. Menurut pendapat yang benar. Ungkapan, ya. Ungkapan ala sahih, menurut pendapat yang sahih, ini isyarat bahwa terjadi apa? Khilaf. Berarti pendapat yang mematok, jika sudah 50 tahun, sudah genap 50 tahun, mesti menopaus, jika ada darah setelah itu bukan darah haid, ini tidak benar. Cuma biasanya, pada umumnya wanita jika sudah 50 tahun, sudah berhenti haid. Tapi bukan berarti, ya, semuanya begitu, karena ada yang melewati usia itu dan dia masih haid. Selama ciri darah haid ciri darah haid itu masih ada pada darah itu. Nah, persis ciri darah haid berarti haid, karena itu illatnya, faktor hukumnya itu. Nah, jadi di sini apa yang dikatakan oleh para muallif benar ketika mengatakan ala sahih. Nah, ketika mengatakan fil ghalib, ya, ala sahih. Nah, wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, idza balaghatil mar'atu 50 sanatan, apabila wanita telah mencapai usia 50 tahun sempurna, kharajat min haddil haidhi, kharajat, wanita itu telah keluar min dari haddil haid, dari batas usia haid. Naam. Nah, ini juga, ini hanya di penaklik di sini, ya, memberi catatan kaki hanya menyandarkan kepada kitab Al-Mughni, ada dalam kitab Al-Mughni. Ini juga siapa yang mengeluarkan, bagaimana sanadnya, ya kan? Nah, jadi memang tidak ada dalil yang mematok bahwa jika sudah sempurna 50 tahun, setelah itu jika ada darah yang keluar meskipun cirinya darah haid bukan haid, tidak. Sehingga yang benar seperti kata para muallif di sini, bahwa ya biasanya begitu, tetapi ya bukan berarti ya tidak ada wanita yang lebih dari 50 tahun masih haid. Nah, artinya jika ada wanita meskipun sudah lebih dari 50 tahun ternyata darahnya keluar dan ciri haid ada, berarti darah haid. Jelas ya? Bisa dipahami? Baik. Al-masalatu tsaniyatu, masalah yang kedua, aqallu muddatil haidi wa aktsaruha. Aqallu muddatil haidi, batas minimal masa haid. Batas minimal waktu berlangsungnya haid, wa aktsaruha, dan batas maksimal. Yani berapa hari minimalnya haid itu kemudian seseorang suci, atau dan berapa hari batas maksimal, ya, dia haid menganggap suci. As-sahihu, yang benar, annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi. La hadda li aqallihi, tidak ada batas ya waktu li aqallihi untuk batas minimalnya. Wala li aktsarihi, dan tidak ada pula batas maksimalnya. Wa innama yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urf. Wa innama yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urf. Wa innama, dan hanyalah sesungguhnya, yurja'u fihi, dikembalikan, ya, pada hal itu, dalam hal itu dikembalikan urusannya, ya, ilal adat, kepada adat, kepada adat. Al-urf itu sama dengan adat. Naam, ilal adat wal urf, yakni dikembalikan kepada adat, adat kebiasaan. Naam, yakni berapa adat kebiasaan wanita itu jika datang bulan haid, berapa lama biasanya dia maksimalnya kemudian suci, ya, dan nah minimalnya adat para wanita, ya, intinya kita tidak mematok. Jadi tidak benar untuk mengatakan misalkan jika sudah 7 hari haid, kemudian lewat 7 hari berarti sudah bukan haid, meskipun yang keluar ya masih keluar darahnya, tapi karena lewat 7 hari sudah bukan haid, tidak bisa begitu. Nah, misalnya tidak bisa begitu karena tidak ada batas waktu maksimal. Nah, jadi intinya ya ingat bahwa illat atau faktor hukumnya adalah apa? Darah haid yang keluar. Selama darah haid itu keluar, berarti dia masih haid. Hanya saja begini, perhatikan. Ya, haid itu sebagaimana telah disampaikan tadi, hakikat darah haid itu adalah darah yang hitam aswad. Dan dia ya, dia mutajammid, dia padat gitu kan. Dan lahu raihah kariha, ada bau yang busuk. bau najis. Nah, dan itu dikenal oleh para wanita. Nah, itu darah haid. Nah, wanita itu ya, jika mengalami haid, keluar darah haidnya itu, ya. Keluar darah haid mengalir keluar dari rahimnya kan? Nah. Ketika keluar darah itu berarti dia haid. Dia haid. Nah, biasanya awal-awal itu darah itu deras. Keluarnya deras, mengalir deras, banyak itu. Lama-kelamaan berkurang. Hari ke 5 misalkan, hari ke tergantung ya, ini contoh aja. Hari ke 5 misalkan, nah mulai berkurang, berkurang. Lama-kelamaan itu berubah. Yang tadinya hitam ya. Hitam dia berubah nanti jadi merah. Nah, merah nanti berubah jadi kuning gitu. Ya, merah, kuning, coklat nanti jadi keruh ya. Sampai akhirnya nanti yang keluar adalah cairan bening. Itu tanda suci. Nah. Jadi sebenarnya yang haid itu yang darah hitam itu ketika dia berubah menjadi merah, kuning, coklat, keruh ya. Ini mengikut secara hukum karena dia masih di masa haid. Selama belum keluar cairan bening, jadi prosesnya seperti tadi. Sampai yang keluar cairan bening berarti tanda suci. Atau mengering, sudah kering, tidak ada darah. Meskipun tidak keluar tanda suci itu cairan bening tapi kering ya, dan tidak ada sama sekali warna, berarti sudah suci. Oleh karena itu, jika wanita itu sudah suci misalkan, ada wanita misalnya 7 hari, biasanya rata-rata 7 hari atau 8 hari atau 9 hari, suci dia. Tiba-tiba 2, 3 hari, 4 hari setelah itu, setelah dia suci ya, ya, misalkan tiba-tiba beberapa hari kemudian kok tiba-tiba keluar darah lagi. Nah, sebagai wanita bingung, apa ini kok keluar darah lagi? Tidak perlu bingung. Nah, jika yang keluar itu darah warna merah, darah warna kuning, darah warna coklat atau keruh-keruh, itu haid atau bukan? Jawabannya bukan. Jika itu keluar di luar masa haid, maka itu bukan haid. Nah, adapun di masa haid dia mengikut secara hukum karena prosesnya seperti tadi. Bisa dipahami nih? Nah, jadi sebenarnya masalah haid itu tidak membingungkan jika paham. Nah, karena di kalangan wanita itu banyak pertanyaan itu. Nah, tentang masalah-masalah seperti itu. Ya? Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fikum. Ini gambarannya. Kemudian al-masalah tu salis itu masalah yang ketiga. Ghalibul haidi. Nah, ghalibul haid. Ghalibul haid artinya dominan, yang dominan, dominan masa haid pada wanita, dominan masa haid pada wanita, dominannya berapa hari gitu. Nah, ghalibuhu sittun aw sab'un, dominannya masa haid yang dialami oleh wanita ya, dominannya yakni kebanyakannya adalah sittun, 6 hari, au sab'un atau 7 hari. Nah, itu yang paling banyak. Ya, paling banyak ditemukan pada wanita masa haidnya itu hanya 6 hari atau 7 hari. Nah. Ada yang bisa kurang dari itu, ada juga yang bisa lebih dari itu, tapi kebanyakannya ini, dominannya wanita 6 hari atau 7 hari. Liqaulihi, berdasarkan sabda sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahshin, sabda Nabi kepada Hamnah binti Jahshin, tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyamin, tahayyadi ya, jalani masa haidmu fi ilmillahi sesuai pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, sittata ayyamin, 6 hari, au sab'atan atau 6 atau 7 hari. Sitata ayamin au sab'atan. 6 hari atau 7 hari. Nah, thumma ghtasili, kemudian mandilah setelah itu, setelah 6 hari atau setelah 7 hari mandilah. Wa shalli, dan salatlah 24 yauman. Salatlah dalam waktu 24 hari. Ini jika 6 hari haidnya tadi sitata ayam, berarti masa sucinya adalah tersisa dari 30 hari berapa? 24 hari. Au 23 yauman atau 23 hari. Jika 7 hari sab'ah, berarti tersisa dari 30 hari berapa? 23. Naam, hari. Naam. Jadi jika masa haidnya 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Solli 24 yauman. Au sab'ah, jika 7 hari berarti au 23, berarti 23 hari masa sucinya. Kama yahidun nisa'u, kama yahidun nisa'u, sebagaimana para wanita mengalami haid. Ya. Wa yathhurna, dan mereka menjadi suci. Limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Limiqati, sesuai miqat, sesuai batas waktu. Haidihinna, masa haid mereka. Wa tuhrihinna, dan masa suci mereka. Naam. Nah, hadith ini lihat di hasyiah nomor 3, rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, wa qala, dan At-Tirmidhi mengatakan hasanun sahih, wa hasanahu Al-Albani, dan Al-Albani menilai hadith ini hasan, derajatnya hasan, dalam sahih At-Tirmidhi. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa dominannya, ya, wanita itu haidnya adalah sekitar 6 hari atau 7 hari. Barakallahu fikum. Masalatul Rabi'ah pada pertemuan yang akan datang, bi'idznillahi ta'ala wa'auni. Tafadhal, jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.